ada, ku hidup semua karena kasih karunia-Mu. Natal yang terindah, saat aku bisa kembali ke rumah. Canda tawa dihiasi warna-warni terang. Pohon Natalku bersama keluarga, panjatkan syukur dan doa. Selamat manusia.